Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah, bab iltimasil wudu idza hanatis shalah, bab tentang mencari al wudu yaitu air yang dipakai untuk berwudu. Kalau al wudu wawunya berdhammah, ini perbuatannya. Kalau al-wadu itu airnya. Sebagaimana as-sahur, yaitu makanan ketika orang bersahur. Kalau as-suhur itu perbuatannya. Ya. Al-wudu dengan al-wadu, as-sahur atau as-suhur dengan as-sahur. Kalau yang berfathah depannya itu berarti bendanya. Adapun yang berdhammah berarti perbuatannya. Ini sekarang bab iltimasil wadu. Al-wadu berarti apa? Hah? Airnya. Air yang dipakai untuk berwudu. Nah, bab mencari air wudu ketika waktu sholat sudah masuk. Hana artinya sudah mendekati, dekat sekali dengan waktu adzan. Nah, qala wa qalat Aisyatu hadaratis subhu faltumisal ma'u falam yujad fanazala at-tayammum. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, pernah suatu ketika telah masuk waktu subuh, faltumisal ma, dicari air untuk berwudu, dicari, falam yujad, tidak ditemukan. Fanazala at-tayammum, maka akhirnya turun ayat yang mensyariatkan at-tayammum. Nah, ini sekarang bab ini maksudnya apa? Dibawakan oleh al-imamul Bukhari sembari membawakan asar dari Aisyah radhiyallahu anha, datang waktu subuh kemudian dicari air dan tidak dapat. Baru kemudian turun ayat tentang tayamum. Judulnya juga, judul bab juga sama. Bab pencarian air untuk berwudu ketika sudah masuk atau mendekati sekali. Hanat yaitu sudah dekat sekali dengan waktu sholat. Masuk waktu duhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh. Begitu juga hadis yang akan kita baca. Ya, di situ kurang lebih isinya datang waktu sholat asar, masuk waktu asar, kemudian para sahabat mencari air untuk berwudu dan tidak mendapatkannya. Nah, kemudian didatangkan kepada Rasulullah bejana air, ya. Dan nanti insya Allah lanjutannya kita akan baca. Syahidnya di sini, sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Munir, Al-Imamul Bukhari memaksudkan dengan bab ini dan hadis-hadis ini menunjukkan tentang bahwa mencari air dalam rangka bersuci sebelum masuk waktu itu bukan perkara yang wajib. Paham ya? Walaupun akhirnya enggak dapat air. Nah, kondisinya kering, kerontang, dan yang lainnya. Bagaimana sisi pendailannya? Kejadian-kejadian ini oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak diingkari. Kapan para sahabat mencari air? Idza hanatis shalah, ketika sudah masuk waktu salat. Ya, atau sudah dekat sekali dengan waktu salat. Bahkan tadi asar Aisyah radhiyallahu anha sudah masuk waktu subuh baru mencari air. Artinya enggak wajib. Nah, mencari air sebelum masuk waktu sholat ini tidak wajib. Nah, ini yang dimaukan dari bab ini. Ya, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengingkari. Menunjukkan yang demikian ini boleh. Tidak masalah. Nah. Qala rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Yusuf ay At-Tinnisi min asbatin nas fi riwayati al-Muwatta lil Imam Malik. Qala akhbarana Malik Imam Darul Hijrah. Naam. Malik ibn Anas Abu Abdullah sahibul Muwatta. Wa kana yu'azzimu sunnah ta'ziman haqqa. Hadza Imam Malik rahimahullah. Dahulu beliau rahimahullah betul-betul mengagungkan sunnah. Tidaklah membaca sebuah hadis kecuali sebelumnya beliau berwudu. Nah. Karena yang mau dibaca itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talha. Ishaq ibnu au an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talha. Berarti dia ini cucunya Abu Talha. Sahabiyun jalilun minal ansar. Abu Talha. Masmuhu Abu Talha. Tahu ya Abu Talha? Yang menikahi Ummu Sulaim, ibunda Anas ibni Malik. Anas ibni Malik ketika bapaknya meninggal, ya. Setelah itu ibunya dilamar oleh Abu Talha. Ummu Sulaim, Ummu Anas dilamar oleh Abu Talha. Nah, wa Abu Talha kana kafiran. Datang melamar dalam kondisi mengkhitbah, meminang dalam kondisi Abu Talha masih dalam keadaan kafir. Maka kata Ummu Sulaim, ma mitluka yurat walakinnaka imro'un kafirun wa ana muslimah wala tahilluli wa in tuslimu fadzaka mahri. Kata Ummu Sulaim. Datang Abu Talha, ya Abu Talha, lelaki seperti engkau tidak layak untuk ditolak. Nah, namun engkau seorang kafir dan aku seorang muslimah, fala tahillu li, maka engkau tidak halal bagi aku. Kecuali apabila engkau masuk Islam, fadzaka mahri. Cukup, itu maharku. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, aksarun nisa barakatan aisaruhunna mu'natan atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Perempuan yang paling banyak barokahnya itu yang maharnya ringan. Maharnya itu tidak terlalu mahal. Nah, mahar itu bukan harga seorang wanita. Ya. Wanita itu harganya jauh lebih mahal dari sekedar mahar. keimanan terkhusus al-mar'atus salihah. Nah, namun mahalnya iman, ya, mahalnya ketakwaan, kesalehan yang ada pada perempuan itu semakin diwujudkan dengan tawadhu, kan seperti itu, ya. Nah, sehingga bukan tolak ukur, mahar itu bukan tolak ukur. Baik. Hadza Abu Talha. Ya, ini Abu Talha. Ada yang tahu namanya? Abu Talha? Nah. Termasuk seorang sahabat Ansar yang ikut dalam perang Badr. Berbaiat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam pada Baiatul Aqabah. Al-Kubra. Artinya dia masuk Islam awal-awal. Abu Talha, masmuhu? Nam. Ada yang tahu? Aina akhuna Zaid? Mawjudun huwa, ada? Masuk kerja. Abu Hilya. Naam, ahsanta, barakallahu fi. Zaid ibn Sahal. Hadza huwa Abu Talha. Wa hadza Ishaq, cucunya. Wa abuhu Abdullah. Ya. Bapaknya Ishaq, berarti anaknya Abu Talha, itu termasuk orang yang pernah ditahnik oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, orang yang pernah ditahnik oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abdullah. Seperti itu. Anak dari Abu Talha. Berarti Abdullah ini saudaranya siapa? Abdullah ini saudaranya siapa? Anas ibn Malik. Saudaranya Anas ibn Malik tapi lil'um. Ya, saudara satu ibu. Abu Talha setelah menikah dengan Ummu Sulaim memiliki anak diantaranya Abdullah. Ya, sementara Ummu Sulaim itu ibundanya Anas. Kan seperti itu. Berarti Anas dan Abdullah ini bersaudara namun satu ibu, lain atau beda bapak. Nah. Kana Malik la yuqaddimu ala ahadin. Ya, Imam Malik rahimahullah kepada Ishaq ibnu Abdullah, Ishaq ibnu Abdillah ibni Abi Talha itu betul-betul memuliakannya, nah, mendahulukannya. Wa Abdullah datang dari di dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Asyar. Abdullah ini kan bapaknya Ishaq. Baik. Meriwayatkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Abdullah meriwayatkan hadis yarwi an Ishaq. An Anas. Jadi bapak meriwayatkan dari anak, berarti mengambil hadis dari anak. Ya. Nah, kemudian sang anak ini meriwayatkan dari pamannya, am. Al-ab yarwi anil ibn wal ibnu yarwi an ammihi lil um. Seperti itu. Kita lihat bagaimana para muhaddisin, ya, para ulama tidak gengsi untuk mengambil menimba ilmu ini dari anaknya sendiri. Seperti itu. Nah, padahal Anas bin Malik ya teranggap saudaranya, kakaknya lebih tua. Lalu kita lihat bagaimana seorang bapak meriwayatkan hadis dari anaknya. Anaknya ini dapat hadis dari pamannya, saudara bapaknya. Nah, kita lihat bagaimana hirs para ulama. Tidak peduli, pokoknya ilmu dan sumbernya terpercaya. Nah, tawadhu ya ikhwan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu' lillah, bukan dibuat-buat. Nah, rendah hati, ya, bukan rendah diri. Rendah diri ini minder, ya. Namun rendah hati. Nah, maka Allah akan semakin angkat derajatnya. Taib. Qala an Anas ibni Malik. Dari siapa yang meriwayatkan dari Anas ibni Malik? Hah? Siapa yang meriwayatkan dari Anas ibni Malik? Abu Asma. Ar-rawi an Anas. Man? Hah? Ishaq. Naam. Ishaq ibnu Abdullah ibni Abi Talha. Wasilatuhu min Anas ish. Hubungannya dengan Anas. Apanya Anas? Berarti ibnu, apa bahasa Arabnya, keponakan apa? Ibnu akhi lil om. Ya, keponakannya Anas satu ibu. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asri faltamasan nasu alwudu falam yajidu. Coba kita lihat bagaimana dahulu para sahabat hidupnya betul-betul dalam keadaan susah. Kata Anas bin Malik, aku melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam kondisi waktu salat asar sudah dekat sekali. Ini sudah hampir masuk salat asar. Nah, faltamasan nasu alwudu, maka kemudian baru para sahabat mencari air untuk berwudu. Falam yajidu. Coba lihat di Madinah. Nah, coba bayangkan, enggak nemu air untuk berwudu. Bagaimana kehidupan yang luar biasa mereka, para sahabat. Mereka para sahabat itu berjayanya kapan sih? Menguasai belahan bumi itu kapan? Hah? Nah, setelah bertahun-tahun hidup dalam ujian demi ujian demi ujian seperti itu, ya, mereka itulah orang-orang yang kemudian Allah sebutkan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Artinya ketika awal-awal Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahkan Islam, bahkan sampai di negeri Madinah berapa belas tahun, 23 tahun Rasulullah alaihi salatu wasallam berdakwah. Tapi di akhir-akhir mulai, masya Allah. Tapi sebelumnya kehidupan mereka seperti ini. Coba lihat berapa tahun. Belum lagi yang muhajirin sebelumnya disiksa, dibunuh, di yang lainnya. Sehingga ketika seorang berpegang teguh dengan agama, dan memang Allah pasti akan berikan jalan keluar, ya. Tapi jangan kemudian akhirnya pinginnya itu cepat-cepat dapat berpegang teguh dengan agama, tamassuk bisunnah, yang ini haram ditinggalkan. Yang ini dia ingin melakukan sunnah, tidak bisa. Akhirnya ditinggalkan lagi perbuatan ini. Entah jenggot, entah celana cingkrang, entah bermanhaj yang lainnya. Ada ujiannya, memang berpegang teguh dengan sunnah ini ada ujiannya. Jangan kemudian berharap, Mana kok masih enggak dapat-dapat, ninggalkan pekerjaan. Nah, kok enggak dapat-dapat nafkahnya, hasilnya enggak seperti waktu pertama kerja di perusahaannya yang awal. Nah, ada sahabat belum sempat merasakan nikmatnya dunia, sudah meninggal. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, banyak-banyak mengikhlaskan niat lillah. Kita ini melakukan semuanya lillah. Dan tidak akan salah memang hadis Rasul alaihi salatu wasalam ketika menyebutkan man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan balasannya lebih baik. Tapi jangan membayangkan balasannya itu sudah yang diakhir dapat kerja 15 juta ini. Bismillah tinggal lillahi ta'ala. Kemudian nanti dapat gantinya 15 juta atau 20 juta. Jangan seperti itu mentalitasnya. Yakin sudah dapat ganti yang lebih baik. Entah apa saja bentuknya. Namun yakin. Ini lihat para sahabat. Belasan tahun. Coba lihat hidup di negeri Madinah. Beberapa kali kejadian. Subuh. Nah, gak dapat air. Salat asar gak dapat air. Coba lihat kehidupan yang luar biasa. Nah, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Akan tapi kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalian ini adalah orang yang terburu-buru. Nah, enggak mesti yang namanya sesuatu perkara yang baik itu bentuknya materi dunia. Nah, itu juga bagian. Namun tidak melulu seperti itu. Rasulullah alaihi salatu wasallam ditawari antara menjadi seorang nabi dan hamba atau menjadi seorang nabi dan raja, dipilih tetap seorang hamba. Hidupnya sederhana. Nah, maka banyak-banyak kita mengikhlaskan niat lillah dalam berpegang teguh dengan sunnah, bertamasuk dengan sunnah ini. Ya, bukan patokannya dunia. Tapi at-taqwa hahuna. Kan seperti itu. Berapa banyak orang mendapatkan harta luar biasa, tapi hatinya terus gundah, gulana. Nah, tidak tenang, tidak nyaman. Ada yang ini, ya sudah hidup pas-pasan lah. Tapi pikirannya akhirnya itu tadi, karena dia hidup pas-pasan, dia sudah nyantai dunia sudah segini, sama-sama nggak dapat, mending akhiratnya digencarkan. Nah, kan gitu. Nah, makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang khawatir kepada kalian. Orang kalau sudah imannya tinggi seperti para sahabat, nah, sudah paham. Itu bukan kefakiran yang ditakutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka dengan dibukanya pintu-pintu dunia malah akhirnya dikhawatirkan. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan, banyak-banyak kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala dalam menjalani agama ini. Maka kemudian kata Anas bin Malik, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk salat asar, manusia mencari air tidak dapat, maka kemudian fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadu'in, fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ina'i yadahu wa amara an-nasa an yatawaddau minhu. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam didatangkan dengan air wudu. Dalam riwayat yang lain disebutkan biqadahin fihi ma'un yasir. Akhirnya ada orang dapat air, ya, bejana air tapi airnya sedikit. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam meletakkan di dalam bejana tersebut tangannya, ya, dimasukkan. Dan kemudian memerintahkan para sahabat, amaron nas, memerintahkan manusia para sahabat untuk berwudu dari air tersebut. Qala fara'aitul ma'a yamba'u min tahti asabi'ihi hatta tawadda'u min indi akhirihim. Maka kata Anas bin Malik, aku melihat air memancar di dari balik tangan jari jemari beliau. Gak habis-habis air. Coba lihat, manusia wudu, airnya sedikit, Satu berwudu, dua, tiga, empat, lima, enam, hatta tawaddau min indi akhirihim, sampai yang terakhir berwudu semuanya kebagian air. Nah, alamun min alamin nubuwati lirrasul alaihi salatu wassalam, tanda-tanda kenubuahan kenabian ar-rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dari kisah ini pula, dan hal ini disaksikan dan didengar oleh banyak orang. Ya, termasuk di situ ada Yahud di negeri Madinah dan yang lainnya. Wa Rasul alaihi salatu wasallam sudah diketahui oleh ciri-cirinya oleh ahlul kitab. Begitu pula di, ketika di negeri Makkah. Nah, tanda-tanda kenabian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, bukti-bukti sudah jelas dalam kondisi beliau dikenal sebagai orang yang jujur, terpercaya, as-sadiqu al-amin. Nah, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, terbelah bulan. Tapi ya sudah perkaranya, hujah bagaimanapun jelasnya, kalau Allah sudah tutup mata hati seseorang, wal iyadzu billah, enggak bermanfaat. Nah, yang munafiknya tetap munafik. Nah, yang kafirnya tetap kafir. Padahal sudah jelas. Mereka mengingkari bahwa Muhammad ibn Abdullah seorang utusan Allah. Kenapa kok mereka mengingkari? Mereka tahu betul-betul utusan Allah. Pembohong ya bukan. Nah, bukti-bukti ada. Mana ada orang bisa Isra Mi'raj dalam semalam? Nah, mereka enggak percaya. Didatangkan, coba tunjukkan bagaimana Baitul Maqdis. Wah, mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah ke Baitul Maqdis. Di antara mereka ada yang berdagang mengetahui Baitul Maqdis, sebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, namun pada hakikatnya memang la ta'mal absar walakin ta'ma al-qulub allati fis sudur. Ini sudah. Pada hakikatnya bukan buta mata, namun kalau sudah buta mata hati, wal'iyadzu billah. Hujjah mau bagaimanapun, jelasnya bagaimanapun, ayat sudah berbicara, ya. Namanya orang itu kalau menuduh seorang berzina, enggak ada saksinya empat, itu dikatakan fasik. Ini ayat, masih dibela saja. Ya. Seperti mutaasibnya, pembebeknya Muhammad bin Hadi. Ayat sudah jelas mengatakan. Sekarang katanya isu dapat dibebaskan. Bagaimana Bu Asma? Ya ikhwan, yang perlu kita ketahui, al-haq min rabbik. Ya, al-haq itu dari Allah datangnya. Orang, teman, kawan, anak, saudara, buku, kaset, itu perantara saja. Nah, hati-hati ya. Wal'iyadzubillah, datang al-haq kepada kita, walaupun caranya tidak benar, tapi ternyata yang disebut adalah al-haq. Entah orang menasihati marah-marah kepada kita, misal. Atau anak kecil. Nah, atau siapa sajalah. Hati-hati. Ketika itu al-haq, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menolak al-haq. Disebabkan datangnya al-haq kepada kita dengan cara yang kita tidak sukai. Nah, karena ditutupnya mata hati seseorang itu ketika apa? Sudah jelas al-haq. Nah, tapi tetap menyimpang. Falamma zagunam. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang setelah jelas kebenaran, maka Allah akan semakin jauhkan. Maka jangan sampai sekali-sekali kita menolak al-haq. Ketika jelas itu memang al-haq, walaupun yang menyampaikan tersebut adalah musuh kita. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang menerima al-haq, walaupun bagaimana kondisinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ustaz, bolehkah saat kajian mencatat menggunakan HP? Dengan pertimbangan bila di HP catatan kajian bisa dibuka kapan saja. Ana pingin HP itu coba sehari gak ada di dunia. Kok semua sekarang serba HP gitu. Taklim dengan HP. Baca Quran HP. Nah. Ngobrol dengan temannya. Temannya di mana? Di situ. WA-an. Di situ temannya. Pakai HP. Nah. Ya, sekarang permasalahan bukan sekedar boleh atau tidak boleh, tapi lihatlah artinya tidak semuanya kemudian harus dengan HP. Ya. Ini loh, dengan HP ini jadi hilang. Ya. Jadi dingin rasa apa? Cobalah kumpul, coba mau rapat nih. Coba lihat, masing-masing sibuk dengan apanya. Bukan sibuk dengan ngobrol saudaranya. Enggak dengan ini nih. Rapat dimulai baru. Itu pun masih ada yang gini-gini juga. Masa taklim terus mau dimasukin kayak ginian juga? Jangan-jangan ya ikhwan. Catatan kajian bisa dibuka kapan saja. Ya ini akhirnya. Gampang kan? Karena mudah sudah. Gak ada yang namanya susah, payah itu. Nah. Akhirnya barokah itu berkurang. Semakin berkurang, semakin berkurang. Dahulu coba sahabat. Satu hadis carinya sampai ke negeri Syam. Jarak berapa ribu kilo. Satu hadis. Seperti itu. Maka kalau ana punya nasihat, jangan. Kalau catatannya kurang, nah ini tanya ke temannya. Akhirnya ilmu itu menempel. Apa tadi ini ya? Tanya. Dengan tanya itu, oh iya, dicatat. Itu kan tambah semakin menempel. Tapi ini, tenang aja HP. Mau dengerin, mau enggak? Gampang, nanti bisa dibuka. Nah, catatan kajian bisa dibuka kapan saja. Akhirnya apa? Gampang kan? Enggak dibuka-buka akhirnya. Karena merasa bisa dibuka kapan saja. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Nasihat ana jangan. Kata Syekh Ubaid apa tentang membaca mushaf melalui apa? HP ini. Kata Syekh Ubaid, selama di situ ada mushaf yang berbentuk apa? Membaca Al-Qur'an dengan berbentuk mushaf masih ada, maka jangan. Seperti itu. Ya. Karena yang pertama, apa yang ada dalam HP itu bukan mushaf seperti itu. Yang akhirnya yang kedua ya, membuat mushaf-mushaf yang ada ini menjadi terbengkalai, tidak diagungkan, tidak dibuka, tidak dibaca. Selama ada di situ mushaf, maka membaca Al-Qur'an jangan melalui HP. Seperti itu. Ini fatwanya Syekh Ubaid hafizahullah taala. Sama dengan ini. Ya, ana tidak mengatakan haram. Namun kalau anda punya nasihat, jangan. Tetaplah, catat. Nah. Barakallahu fikum. Bagaimana jika seorang mempunyai hutang, kemudian mengikhlaskannya? Lalu suatu ketika orang yang dihutangi memberikan uang hutang yang telah kita ikhlaskan. Ya jelaskan bahwa ini sudah ana bebaskan dari antum. Jelaskan seperti itu. Ya. Kalau ternyata dia masih memaksa dengan ucapan enggak apa sudah ini sebagai hadiah sedekah, ya terima. Seperti itu. Tapi kalau enggak apa, ana bayar utang, sampaikan sudah ana tidak butuh dengan pembayaran ini, ana ikhlaskan, ana berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jelaskan, intinya dijelaskan. Nah. Apa hukumnya memakai pakaian yang panjangnya semata kaki atau setengah mata kaki? Panjangnya semata kaki atau setengah mata kaki. Maksudnya berarti pas di mata kaki. Ya. Nah. Yang pertama perlu kita ketahui dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa pakaian seorang muslim itu nisfu saq. Ya, di pertengahan betis ini yang paling afdol. Namun kalau memang tidak memungkinkan karena satu dan lain hal, maka batasannya apa? Hadis. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Ya, sehingga pas insyaallah enggak ada masalah. Nah, tapi ya hati-hati. Seperti itu. Ngepasnya ya jangan dibuat ngepas sekali. Ya. Sebagaimana orang berwudu ketika membasuh muka, yang diwajibkan membasuh apa? Muka kan? Tapi mau tidak mau kita akan kan seperti itu. Sebagaimana tangan, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencariatkan untuk membasuh tangan itu sampai kepada al-'udud, karena dengan itulah sempurna. Ya kan? Nah, orang berpuasa sampai apa? Hah? Sampai apa? Matahari tenggelam kan? Tapi akhirnya mau tidak mau ketika sudah azan, itu kan ada waktu malam sedikit yang kita belum berbuka. Ada sedikit, ya kan? Artinya di sempurna. Sama juga dengan ini, hati-hati. Jangan ngepres-ngepres akhirnya dengan itu ada kemungkinan turun ke bawah. Kita tahu seperti ini dikhawatirkan dia masuk dalam larangan tersebut. Nah, ya. Al-muhim, selama masih memungkinkan di atas mata kaki, ya bagus. Tapi kalau memang tidak, maka batasannya ma'as faraminal ka'bah ini, yang di bawah mata kaki, ya ini yang haram. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah rukuk, yang manakah lebih afdal, bersedekap atau irsal, meletakkan tangannya ke bawah? Yang rajih, ini bukan masalah afdal, namun permasalahan khilaf. Apakah yang mustahab itu ketika sholat tangannya, ketika rukuk ketika itidal berarti ya, setelah rukuk, bangun dari rukuk, tangannya bersedekap. Karena keumuman hadis dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam meletakkan tangannya di dadanya ketika sholat. Ini dari keumuman ini sebagian ulama memahami berarti umum, entah sebelum rukuk atau setelah rukuk. Nah, letakkan tangan di dada, yadumu yadahu, sebelum dan setelah rukuk. Ataukah yang demikian itu khusus ya hanya sebelum rukuk? Di situ ada sebuah hadis, ana lafadznya persisnya lupa. Namun hadis ini di situ memberikan isyarah bahwa hal tersebut hanya dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam sebelum rukuk saja. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, ya, pendapat yang rajih bahwa setelah rukuk itu tangan tidak bersedekap. Nah, seperti itu. Hadis Aisyah tentang beliau mencari air, ya, untuk Nabi. Kelanjutannya seperti apa? Apakah menemukan air? Tidak menemukan air. Seperti itu. Falam yujad, enggak ada air. Seperti itu. Kelanjutannya apa? Kelanjutannya setelah itu ini tadi, fanazala at-tayammum. Akhirnya dengan itu menjadi sebab turunnya ayat tayammum. Nah, ya. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW tidak menemukan air, atau beliau bertayamum, ya bertayamum. Makanya turun ayat membolehkan tayamum, syariatkan tayamum. Karena ketika itu tidak mendapatkan air, kemudian apa yang dilakukan? Turun ayat yang menjelaskan bahwa ketika seorang tidak menemukan air, maka dia bertayamum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nah, fadal Abu Isan. Membaca apanya yang lama? Ketika sholat jahar, sang imam membaca doa iftitahnya lama, akhirnya sang makmum membaca al-fatihah. Gak ada masalah. Karena tempat membaca al-fatihah itu tidak ada dalil yang yuhaddid menentukan di mana letak tempatnya. Sebagian ulama menyatakan yang afdal menunggu setelah imam atau mengikuti imam. Nah, tapi yang rajih bebas. Lada setelah imam atau menunggu imam, namun ketika pun kondisinya seperti ini, maka insyaallah tidak ada masalah. Seperti itu. Bahannya gambaran permasalahannya ya. Nah, salat jahar imamnya belum lama enggak baca Al-Fatihah, artinya doa istiftahnya mungkin lama, terus kemudian kita akhirnya tak enggak sadar baca Al-Fatihah, enggak ada masalah. Insyaallah seperti itu. Nah. Baik. Ada lagi? Nah, hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Wa anta kadzalik, jazakallahu khairan. Yang pertama, hadisnya bukan seperti itu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Qira'ah Khalfal Imam. Ya, membaca di belakang imam. Hadisnya begini. Nah, kurang lebih seperti itu. Suatu ketika dalam salat subuh Rasulullah membaca, ya, kemudian sahabatnya mengikuti membaca juga, membaca Al-Quran. Selesai salat ditanya, kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW sembari menyebutkan la taf'alu, jangan kalian melakukan yang demikian ini illa bifatihatil kitab. Seperti itu. Jangan kalian lakukan kecuali pembacaan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah walaupun dalam sholat jahriyah itu tetap dibaca oleh makmum. Yang dilarang itu membaca surat selain Al-Fatihah. Ya, ini kita temui mungkin pada sebagian anak-anak atau pada sebagian santri. Nah, imamnya membaca entah tarawih atau yang lainnya membaca surat setelah Al-Fatihah diikuti oleh sang makmum ini. Entah karena sang makmum ini ingin, ya karena dia punya hafalan yang sama, akhirnya diikuti. Akhirnya yang dilarang. La taf'alu, jangan kalian mengikuti bacaanku. Bacaan imam ketika sedang sholat, jangan diikuti. Artinya Al-Quran ya, kecuali Al-Fatihah. Sehingga tetap Al-Fatihah dibaca. Yang kedua, bagaimana kalau Al-Fatihahnya imam tersebut tidak bagus? Maka tidak bagusnya ini tergantung. Tidak bagus suara atau tidak bagus tajwidnya. Kalau tidak bagus suara, ya enggak ada masalah. Selama tajwidnya benar, ya tetap aja enggak ada masalah. Seperti itu. Adapun kalau tajwidnya tidak benar, maka dilihat. Tidak benarnya tajwidnya ini pada atau dia terjatuh pada kesalahan yang memang fatal. Nah, istilahnya lahan jali. Ya, kesalahan fatal ini bagaimana tolok ukurnya? Yaitu ketika sampai merubah makna. Contohnya, yang seharusnya mat panjang tidak dibaca panjang, misalnya. Seperti itu. Ya. Atau yang seharusnya dibaca harokatnya berfathah, ini dibaca berdhammah. Ini kan merubah, ya merubah arti. Maka yang seperti ini ya sholatnya tidak sah. Maka jangan diikuti imam yang seperti ini. Namun kalau sekedar kesalahan tajwidnya tidak sampai merubah makna, hurufnya tetap, yang tadi harokatnya juga tetap, matnya tetap. Namun misalnya, mat yang seharusnya mat tabi'i misalnya, dipanjangkan lebih dari dua harokat atau dua ketukan. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu kan sudah cukup matobi'i. Namun dipanjangkan. Maka kesalahan-kesalahan seperti ini tidak membatalkan sholat sang imam tersebut. Ya, kesalahan tajwid yang tidak sampai pada lahan jali, kesalahan yang fatal, maka sholatnya tetap sah. Seperti itu. Kalau memang ada imam lain yang lebih bagus bacaannya, diganti dengan imam yang lain kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, ya insya Allah sholatnya tetap sah. Boleh untuk kita tetap bermakmum dengan imam tersebut. Seperti itu. Nah, baik, barakallahu fikum. Terakhir ya. Bagaimana? Kalau belum masuk waktu sholat, tidak diwajibkan bertayamum apabila tidak mendapati air. Iya. Iya, enggak wajib tayamum. Wudu aja enggak wajib. Iya. Wudu untuk sholatnya enggak wajib. Kalau belum masuk waktu nih, pertanyaannya apakah tayamum itu wajib atau tidak? Wudunya aja enggak wajib gitu. Berarti gimana? Coba. Berarti maksudnya gimana? Kita dalam sedang safar. Oh, belum safar. Kita berangkat. Terus. Safar setengah tiga. Siang. Ya kan? Ya sudah, insya Allah ketika masuk waktu asar, di jalan, di pertengahan jalan, kan gitu. Mau berangkat, cari air dulu. Nggak dapat. Ya, terus? Nggak usah, iya, nggak usah tayamum. Seperti itu. Nah. Karena kan bisa jadi nanti dapat air. Oh, baik. Gini. Berangkat nggak ada air, maka dia bertayamum, gitu sekarang. Ya ini lain lagi pertanyaannya dong. Bertayamum karena dia khawatir nggak dapat air, kan seperti itu. Ya, gitu ya. Baik. Ketika masuk waktu sholat, tetap dia harus mencari air dulu. Ya, karena disitulah wajibnya untuk bersuci. Seseorang wajib untuk bersuci itu ketika masuk waktu sholat. Gak dapat air, ya tayamum yang tadi, airnya masih berlaku. Seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Abu Qais. Nah, taib. Taib. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.